Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumitin Amma ba'd. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah selesai dari pembahasan al-ma'rifah dan telah dibuat latihan membuat naam jumlah yang menggunakan isim-isim ma'rifah, baik itu isim mausul maupun yang lain, diingat-ingat. Dan urut-urutannya yang paling ma'rifah apa dari kelima naam isim ini? Apa Bang Mujahid? Dhamir. Kemudian yang urutan kedua setelah dhamir urutan kedua apa yang kira? Al-alam. Yang ketiga isim isyarah, terus isim mausul, kemudian al-mu'arraf fi'al, kemudian al-mudhaf ila ma'rifah. Tayyib. Sebagian yang khonifillah merajihkan bahwasanya al-mudhaf ila ma'rifah kedudukannya itu di bawah na'am perkara yang apa? Yang menjadi mudhaf ilahnya. Contohnya misalnya na'am dhamir yang pertama. Berarti peringkat kedua yang khonifillah di bawah dhamir adalah apa? Al-mudhaf ila dhamir. Na'am ana. Ana jelas ma'rifah. Nah, kemudian diidhafakan kepada ana kitabi. Baik. Ini peringkatnya dari sisi kemakrifatannya di bawah dhamir. Kemudian setelah itu adalah apa? Alam. Zaidun. Nah, setelah alam al-mudhaf ila alam. Contohnya apa? Kitabu Zaidin. Ya. Setelah itu yang ketiga apa? Isim isyarah. Berarti peringkat di bawahnya al-mudhaf ila ilal ismil isyarah. Contohnya kitabu hadha. Naam. Kitabu hadha. Maksudnya apa? Bedanya hadha kitabun dengan kitabu hadha. Kalau hadha kitabun ini adalah kitab, tapi kalau kitabu hadha, ya, kitabnya orang ini. Kitabu hadha dengan mengisyaratkan misalnya ke orang yang di dekatnya. Kemudian peringkat setelahnya isim mausul. Di bawahnya lagi mudhaf ilal mausul. Kemudian di bawahnya lagi al-mu'arraf bi al, kemudian naam yang terakhir apa? Al-mudhaf ilal mu'arraf bi al. Ya. Ini diingat-ingat. Kemudian dari semua isim-isim ma'rifat yang paling ma'rifat secara mutlak apa? Lafzul jalalah. Sekarang kita masuk pada nakirah. Qala syarih hafizahullah ta'ala an-nakiratu. Qala al-musannif wal-nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma salaha dhuhurul alif wal lam 'alayhi. Nahu ar-rajuli wal farasi. Nah, nakirah adalah semua isim yang syai' fi jinsih, yaitu yang apa? Yang tersebar pada jenisnya, yang tidak terkhususkan dengannya salah satu dari yang lain. Maksudnya apa ikhwan fillah? Yaitu suatu isim yang apa? Tersebar pada jenisnya, tidak ada pengkhususan salah satu dari yang lainnya. Contohnya misalnya kita semua rajulun atau imra'atun? Rajulun. Ketika ada kata rajulun, ini kan mencakup ya alif rajulun, ya rifki rajulun, ya hasan rajulun, ya tidak. Kecuali satu saja, rijalun itu. Nah itu. Nah, itu rijalun tapi dia ma'rifat. Ya. Ini aneh, ya tidak? Rijalun tapi ma'rifat itu. Kenapa? Karena dijadikan nama. Baik. Dan tapi jangan nanti kalau jadi ngasih contoh, contoh isim na'am ma'rifat rijalun harus dikasih nama. Yani rajulun yusamma apa? Bi rijal. Laki-laki yang dinamai rijal karena asalnya rijal adalah apa? Nakirah. Jadi ketika seorang mengatakan ja'a rajulun, ini apakah ada pengkhususan salah satu dari sekian rajul yang ada ataukah enggak? Enggak ada ya tidak. Pokoknya datang seorang laki-laki entah. Ya laki-laki dari negeri mana ini? Yang penting laki-laki. Wa taqribuhu dan na'am pengertian yang digunakan untuk mendekatkan agar kita bisa paham tentang isim nakirah itu bagaimana ya, ini namanya taqribuhu yaitu na'am dan pengertian yang dekat kepada pemahaman yang mudah atau gampangnya itu enak dan mudahnya untuk mengetahui apa itu nakirah. Kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi, yaitu semua nah isim yang bisa kemasukan alif dan lam padanya. Baik. Jadi semua isim yang bisa dimasuki al, maka itu adalah nakirah. Nahu ar-rajul wal faras. Asalnya apa? Rajulun. Makanya sebenarnya pencontohan yang lebih bagus apa ikhwan fillah nahwu rajulun na'am wal faras. Rajulun wa farasun atau rajulin wa farasin. Ya, dengan isim nakirah. Nah, karena apa? Karena kita sedang berbicara tentang nakirah. Sebab dia bisa menerima al-rajulu dan al-farasu. Syarahnya sekarang. Bada'an faragal musannifu min dzikril ma'rifati wa anwa'iha syara'a fi dzikril nakirah. Setelah musannif selesai dari menyebutkan isim ma'rifat dan jenis-jenisnya, maka beliau memulai menyebutkan isim nakirah. Baik, sekarang kenapa? Kenapa didahulukan isim ma'rifat dulu dalam menjelaskan Muhammad Padang? Nah, diterangkan dulu isim ma'rifat. Padahal asalnya alhamdulillah dan yang lebih banyak itu adalah nakirah. Kok disebutkan duluan isim ma'rifat? Asalnya kan nakirah, contohnya rajulun itu asal baru bisa menjadi ma'rifah kalau ada apa? Ada al, ya tidak menjadi ar-rajul. Asalnya rijalun baru bisa menjadi ma'rifah kalau dijadikan nama untuk seorang yang bernama rijal. Baik. Hah? Kenapa? Nah, didahulukan yang demikian ikhwan fillah oleh sebagian ulama dikarenakan apa? Dikarenakan isim ma'rifah itu nah anggotanya sedikit. Sehingga apa? Jelaskan dulu yang anggotanya sedikit, kemudian apa katakan sisanya itu adalah isim nakirah. Itu lebih mudah. Sehingga untuk memudahkan mubtadi. Nah, walaupun sebagian kita, nah mereka nah mendahulukan pembahasan nakirah karena itu asal. Tapi yang mendahulukan ma'rifah, nah ini untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu ma'rifah, isim ma'rifah ada 5. Pokoknya selain itu adalah apa? Adalah nakirah. Paham? Selain itu nakirah. Wa nakiratu hiya kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Telah dijelaskan maknanya tadi. Apa kesimpulannya dari makna ini, Abu Abdul Bar? Yaitu semua isim kullu ismin. yang tersebar pada jenisnya dan tidak apa, tidak dikhususkan salah satu dari isim tersebut dari yang lain. Ingat-ingat. Nah, semua isim yang tersebar pada jenisnya. Nah, tidak ada pengkhususan salah satunya dari yang lain. Mithlu kalimati rajulun, seperti kata rajulun. Min qawlihi ta'ala wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datang dari na'am taib tengah-tengah Madinah tersebut, atau dari pinggiran Madinah, dari pinggiran kota tadi, seorang laki-laki yang apa, berlari, berlari kecil. Saya ini apa? Wajah amin aqsal Madinati rajulun. Fa'inna kalimata rajulun lada dulu ala fardin mu'ayyan, sebab kata rajul ini tidak menunjukkan kepada apa, individu tertentu. Nah, tidak menunjukkan individu tertentu, pokoknya rajul, entah siapa itu. Li'annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin, dikarenakan mungkin untuk apa, digunakan pada setiap rajul. Nah, tayyib, kharaja rajulun minal masjid. Tayyib, betul, walaupun yang keluar siapapun, yang penting laki-laki. Nah, misalnya Akbar keluar dari masjid, kemudian seorang mengatakan tidak tahu siapa yang tadi malam keluar. Kharaja rajulun minal masjid. Benar enggak? Ya benar. Ya kan? Karena laki-laki, kamu laki-laki enggak? Nah, berarti benar orang yang mengkhabarkan. Kadang keluar laki-laki, seorang laki-laki dari masjid, cuma individunya enggak tertentu. Paham? Li'annahu yumkinu itlaquha 'ala ayyi rajulin, fa hiya idzan lafdhun syai'un fi jinsir rijal. Maka kata rajulun jika demikian itu adalah lafdhun syai'un fi jinsir rijal, adalah suatu lafaz yang tersebar pada apa? Pada jenis rijal, pada jenis laki-laki. Dalam artian ini dikatakan rajul, itu dikatakan rajul, yang lainnya dikatakan rajul, yang penting itu laki-laki. Layak tasubihi wahidun min afradir rijali dunal akhar, yang tidak apa dikhususkan dengan, terkhususkan dengannya salah satu dari apa, individu-individu rijal tadi dari yang lain. Jadi individu-individu lelaki tidak dikhususkan dari laki-laki yang lain, pokoknya laki-laki. Nah, wa tu'arafun nakirah aidan bi annaha al-ismul ladzi yaqbalu dukhul al fi awwalihi wa tu'athiru fihi at-ta'rif. Nah, ini pengertian yang lebih lengkap daripada pengertian yang dibawakan oleh pengarang Jurumiyah. Maka itu yang diingat-ingat. Dan diberikan pengertian juga bahwasanya nakirah itu adalah al-ismul ladzi yaqbalu dukhul al, yaitu isim yang bisa menerima masuknya al fi awalihi, pada awalnya. Wa tu'athiru fihi ta'rif, dan apa, berdampak na'am menjadikan fi'il itu makrifat. Saya ulangi. Na'am, berarti na'am definisi nakirah yang mudah adalah apa? Isim yang bisa dimasuki al di awalnya dan apa, memberikan dampak apa, pemakrifatan. Pemakrifatan itu maksudnya apa? Menjadikan isim tadi makrifat dengan sebab al. Berarti afani filan, keluar dari sini bisa dimasuki al tapi tidak apa, tidak menjadikan dia makrifat. Ada tidak yang kemasukan al tapi tidak menjadikan makrifat? Ada nanti dalam catatan kaki. Tapi contohnya apa? Nahwu rajulin wa kitabin wa syajaratin wa farasin. Apa makna farasin? Apa kasha? Hah? Kuda. Tapi syajaratin apa nama alif? Hah? Pohon. Tapi li'annaha tadkhulu 'alaiha al fatasiru ma'arif. Dikarenakan apa? Bisa masuk atasnya al sehingga menjadikannya isim-isim ma'rifat. Fataqulu ar-rajulu wal kitabu wasyajaratu wal farasu. Nah, ini jelasnya. mudah untuk ma'rifat. Yang perlu diingat-ingat adalah apa? Adalah isim ma'rifat. Kalau nakirah mudah, sisa dari ma'rifat itulah nakirah. Amma idza qabila isma al lakinnaha bain. Amma idza qabila ismu al lakinnaha lam tu'athir bihi ta'rim fa innahu la yakunu nakiratan. Adapun apabila na'am isim itu bisa menerima al, akan tetapi tidak berdampak ta'rif, tidak menjadikan dia itu ma'rifat, maka itu bukanlah isim nakirah. Kama fi asma'il a'lam, seperti pada na'am isim-isim yang berupa nama orang atau nama na'am tempat, yang penting berupa nama. Nahu Hasan. Hasan bisa kemasukan al tidak? San bisa dimasuki al tidak? Bisa menjadi Al-Hasan. Makanya Al-Hasan Al-Basri, ya kan? Al-Hasan Al-Basri. Apakah asalnya Hasanun itu na'am nakirah? Kalau Hasanun berupa nama orang, enggak nakirah, ya kan? Tapi ma'rifat. Sehingga ma'rifat yang asalnya sudah ma'rifat kemasukan al, ini tidak menjadikan apa? Menjadikan dia ma'rifat lagi. Makanya na'am Al-Hasanun yang merupakan nama orang, ini bukan ma'rifat. Bukan apa? Jangan pada ngantuk. Bukan nakirah. Demikian pula Abbasun. Abbas bisa kemasukan al tidak? Al-Abbas dulu. Kenapa kita tidak katakan Abbas itu nakirah akbar, padahal dia bisa dimasuki al? Ada jawaban yang lebih tepat sesuai dengan penjelasan di sini. Apa sebabnya Hamzah? Apa jawabannya sesuai dengan pembahasan kita? Apa Iqra? Abbasun, berarti kan pertanyaannya Abbasun. Baik, dia itu bisa kemasukan al. Dan tadi kita mendefinisikan nakirah adalah apa? Isim yang bisa menerima al. Loh, sekarang kenapa Abbas tidak kita katakan nakirah padahal dia bisa menerima al? Nah, jawabannya bagaimana? Kalau ini nama orang, dia tidak kemasukan al, dia sudah ma'rifat. Terus bagaimana? Kalau saya ingin jawaban yang sesuai definisi ini. Apa Ridwan? Untuk kalian paham enggak batasan yang ditambahkan oleh pensyarah? Karena terus bagaimana kalau enggak paham? Apa Arin? Tapi kalau sudah ma'rifah kenapa? Nah, kalau di Arab kenapa? Nah, intinya itu. Karena alnya itu tidak berpengaruh menjadikan isim tadi ma'rifat. Ini saya yang ingin ditekankan di sini. Makanya perhatikan dalam kitab Alhamdulillah. Wa tu'athiru fihi at-ta'rif. Dan apa? Berpengaruh atau memberikan dampak sama. Al ini berpengaruh pada isim yang kemasukan itu apa? Ta'rif, menjadikan dia ma'rifat. Makanya kalau al yang masuk tidak berpengaruh ta'rif, maka bukan nakirah berarti yang kemasukan. Contohnya tadi Abbas. Abbas kemasukan al, apakah menjadikan dia ma'rifat? Tidak. Kenapa? Karena Abbas sejak awal sudah ma'rifat. Paham? Baik, ini yang ingin ditekankan di sini untuk memahamkan dari apa? Dari definisi. Walaupun jawaban antum tadi semuanya benar, bahwasanya Abbas itu sudah apa? Sudah ma'rifat. Abbas adalah isim alam. Iya. Cuman sekarang yang ingin ditekankan dari sini, wa tu'athiru bihi ta'rif. Berarti kalau tidak memberikan na'am dampak ta'rif, maka yang kemasukan al tersebut bukan isim nakir. Wa Nu'man, juga Nu'man. Fa inna kullam min hadhihi al-asma' tadkhulu 'alayha al. Karena masing-masing dari isim-isim ini masuk padanya al, taqulu al-Hasanu wal Abbasu wal Nu'manu wa hiya ma'arif. Qabla wa hiya ma'arifu qablu wa ba'da. Na'am. Qabla wa ba'da dukuni al. Dan itu adalah isim-isim ma'rifat sebelum dan setelah masuknya al. Berarti al itu masuk pada Abbas, masuk pada Nu'man, tidaklah memberikan faedah ta'rif. Paham? Ya. Baik. Berarti selesai dari ma'rifah dan nakirah, tugasnya dikerjakan. Dengan tugas yang kemarin yang belum mengerjakan. Nah, kalimah subhanallah.